Alhamdulillah pada malam ini kita bersama sekali lagi untuk kita teruskan pembahasan di dalam hukum ahkam kitab fiqh sunnah, di mana pada pelajaran lepas telah kita bicarakan tentang hukum-hukum akidah, dan antara yang kita bahaskan adalah tentang pembahasan tentang hukum akidah itu sendiri, di mana telah kita sebutkan terdapat dua pendapat. Satu mengatakan bahawa ia wajib sebagaimana dia adalah pendapat ulama Zahiriyah dan Al-Laith, dan kemudian mereka berdalilkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan cucu beliau iaitu Hasan dan Husain, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memerintahkan agar mengakikahkan anak lelaki dengan dua ekor kambing, adapun anak perempuan dengan seekor kambing. Jadi mereka mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa akikah itu wajib hukumnya. Dan siapa yang tidak membuat akikah maka dia berdosa. Dan juga terdapat sebuah hadis yang seolah-olah menguatkan pendapat ini, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Artinya setiap anak yang dilahirkan tertahan, tergadai dengan akikahnya. Dan sehingga diakikahkan, maka selagi tidak diakikahkan anak tersebut, maka selagi itu anak tersebut tertahan. Jadi ini seolah-olah menunjukkan wajib hukum melakukan akikah agar anak yang dilahirkan tersebut terlepas daripada tahanan tersebut. Adapun pendapat kedua adalah pendapat jumhur. Mereka mengatakan bahawa akikah itu adalah satu sunnah muakkadah yang amat dituntut dalam Islam. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga digunakan oleh pendapat yang pertama, tetapi pemahaman mereka berbeza. Kata mereka bahawa akikah ini tidaklah wajib kerana terdapat, walaupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan tentang jumlah kambing yang disembelihkan untuk anak lelaki ataupun dan untuk anak perempuan, mereka katakan ini semua tidak menunjuk kepada tahap wajib. Dan kemudian mereka mentafsirkan lafaz hadis yang bahawa anak itu tertahan dengan akikahnya. Mereka katakan dari sini pun tidak sampai menunjukkan kepada wajib. Kerana kata mereka tertahan di sini menunjukkan bahawa setiap anak itu mesti ada akikahnya, yakni akikahnya itu biasa ada pada seorang anak yang dilahirkan. Jadi biasanya anak dilahirkan itu akan diakikahkan, maka tidak cukup kuat kata mereka menjadikan dia sebagai dalil untuk menunjukkan dia wajib. Itu pendapat jumhur ulama. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawa pendapat yang mengatakan wajib itu hampir dekat, ya, ini sama dengan ataupun hampir sama dengan pembahasan hukum kurban, iaitu pada hari raya kurban. Sebab itu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang antara mereka yang mengatakan bahawa akikah itu sunnah muakkadah, akikah itu tidak wajib, dia mengatakan kalau seorang bapa itu tidak mampu untuk membeli seekor kambing dengan duitnya sendiri, maka hendaklah dia berhutang walaupun dia rasa dia tidak boleh bayar. Jadi dia tetap berhutang dan dia sembelihkan akikah untuk anaknya. Mudah-mudahan selepas itu Allah memberikan dia rezeki, keluasan rezeki untuk membayar hutangnya. Jadi itu menunjukkan kuatnya tuntutan mengakikahkan anak yang baru dilahirkan. Jadi bagaimanapun ini masalah khilafiyah. Jadi yang penting adalah pandangan kita bila kita dah belajar, maka kita tahu hukumnya begini, yang khilafnya begini, maka baik-baiknya kita usahakan untuk melakukan sunnah yang mulia ini. Kemudian tentang atas siapakah yang wajib mengakikahkan anak tersebut, maka ulama semua mengatakan bahawa bapaklah yang bertanggungjawab untuk mengakikahkan anaknya. Maksudnya dikeluarkan daripada nafkah bapanya. Kalau bapanya tak ada, maka kita telah katakan ulama' memilih ibu sebagai bertanggungjawab untuk mengakikahkan anak tersebut. Walau bagaimanapun, jika ia dilakukan oleh selain ibu, selain bapa, ia tetap sah. Kalau dilakukan oleh datuknya ataupun pakciknya ataupun selain keluarganya atas nama anak tersebut, ia tetap sah dan terlepaslah daripada daripada bebanan akikah. Kemudian kita telah bahaskan pula bahawa syarat-syarat akikah itu, yakni maksudnya binatang yang disembelih untuk akikah tersebut, sama dengan pembahasan di dalam syarat-syarat sah sembelih kurban hari raya haji. Daripada sudut umurnya, daripada sudut jenis-jenis binatangnya, itu kambing, lembu ataupun unta. Begitu juga dengan sejahteranya binatang tersebut daripada aib, yakni daripada kecacatan. Yang pertama sekali adalah yang sakit, yang jelas sakitnya, yang buta matanya ataupun yang cacat matanya, penglihatannya, ataupun yang timpang, yang jelas timpangnya, yang teramat kurus sekali. Jadi sama pembahasannya dengan sembelihan kurban. Tetapi ada perbezaan, iaitu sembelihan akikah itu kerana bersyukur terhadap nikmat Allah SWT memberikan ataupun mengurniakan anak kepada keluarga tersebut. Itu perbezaan yang besar. Maka ia disembelih kerana, yakni selepas dilahirkan anak. Tetapi tidak disuruh, tidak disyariatkan untuk menyembelih akikah hari pertama dilahirkan anak tersebut. Tetapi ditunggu sehingga genap 7 hari berlalu setelah kelahiran anak tersebut, barulah diakikahkan. Dan telah kita sebutkan bahawa antara hikmahnya, kata ulama, sebagai menjadikan satu petunjuk ke kita katakan petunjuk baik akan kesihatan dan kesejahteraan anak yang dilahirkan tersebut, kerana ia telah melalui setiap hari dalam seminggu. Jadi kalau dilahirkan hari Jumaat, maka dia dah lalu hari Sabtu, hari Ahad dia hidup, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Maka dia dah jumpa semua hari dalam seminggu, yang ini satu pusingan. Maka mudah-mudahan itu tanda baik bahawa apa? Bahawa ia sejahtera. Maka barulah disembelihkan akikahnya sebagai kesyukuran. Dan juga kerana hikmah-hikmah lain, sama ada yang nampak bagi kita ataupun yang tidak. Pembahasan yang telah kita bahaskan juga adalah tentang bilakah kita kira hari pertama, sehingga kan kita boleh tahu hari ketujuh daripada kelahiran anak tersebut tu jatuh pada hari apa. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama adalah kita kira hari pertama untuk anak tersebut adalah hari dilahirkan, hari dia dilahirkan. Ini adalah kiraan biasa lah. Kiraan biasa. Jadi kalau kita nak kira Ramadan, misalnya hari pertama dalam bulan Ramadan adalah hari pertama yang kita puasa. Betul lah? Jadi itu adalah umum dalam semua juga jenis ibadat. Kalau hari raya puasa, hari raya pertama adalah yang pertama sekali. Hari pertama kita hari raya tu. Adapun dalam akikah, mereka juga katakan demikian, kiaskan dengan kiraan-kiraan untuk perkara-perkara lain dalam ibadat. Adapun pendapat kedua, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dan beliau nukilkan daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahawa tidak dikira hari pertama yang mana anak itu dilahirkan sebagai hari pertama, tetapi dikira hari esoknya jika anak tersebut dilahirkan selepas subuh. Jadi kalau anak itu dilahirkan waktu pagi ataupun lepas subuh lah, sampai petang, maka kita tidak mengira hari dilahirkan itu sebagai hari pertama. Jadi besok baru kita kira hari pertama. Jadi kalau dia hari Jumaat dilahirkan selepas subuh pukul 7 pagi misalnya, maka kita tak kira hari tersebut. Jadi kita genapkan hari ketujuh sebagai hari Jumaat yang lagi satu. Kalau mengikut pendapat pertama, maka hari itu adalah hari pertama, jadi hari Khamis dah hari yang ketujuh. Jadi masalah pengiraan. Baik, Wallahu alam, pada pendapat saya, kalau kita tak pasti mana satu yang hari ketujuh, maka asalnya ia belum hari ketujuh sampai kita yakin. Jadi yang lebih yakin adalah pendapat kedua, iaitu kita lambatkan pengiraan itu sampailah hari yang berikutnya. Jadi itu lebih selamat. Sebab Nabi SAW menggalakkan ataupun memerintahkan kita untuk menyembelih akikah itu pada hari ketujuh. Jadi kita kena pastikan hari ketujuh ni kalau kita nak keluar daripada khilaf. Kemudian kita telah bahaskan juga tentang kalau anak tersebut meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh, apakah kita akikahkan juga. Maka kita bahaskan bahawa ada khilaf dalam masalah ini, iaitu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak diakikahkan sebab Nabi SAW perintahkan untuk akikah hari ketujuh. Ini belum hari ketujuh dia dah meninggal. Jadi itu hujah mereka. Adapun pendapat kedua mengatakan kita sembelih juga walaupun dia meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh. Hari keenam dia dah meninggal dunia. Kenapa? Daripada sudut lain mereka melihat bahawa anak tersebut adalah insan yang bernyawa, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagaimana semua manusia. Dan di situ diharapkan syafaat daripada anak tersebut untuk kedua ibu bapanya. Jadi dengan diakikahkan anak-anak tersebut, maka mudah-mudahan dengan ibadah itu kedua ibu bapanya akan mendapat syafaatnya. Dalam hal syafaat ini, kalau ada yang rasa keliru apa kena-kenanya anak dengan syafaat kepada ibu bapa, sebenarnya ada asal dalam syariat bahawa anak ini boleh menjadi syafaat untuk kedua ibu bapa. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidaklah seorang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala tiga orang anak perempuan, dia memeliharanya dan ditarbiah dengan baik sampailah dia berkahwin, niscaya akan menjadi syafaat untuknya ataupun akan menjadi sebab untuknya masuk syurga. Jadi maknanya jadikan sebagai syafaat. Maka bila sahabat-sahabat dengar, sahabat tanya, kalau dua macam mana? Yang ni dua anak perempuan. Maka Nabi SAW kata dua pun sama. Kalau satu macam mana? Nabi SAW kata satu pun sama. Itu menunjukkan bahawa ada asal bahawa anak itu boleh menjadi syafaat untuk ibu dan bapa, tapi dengan syarat bahawa kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, dan kita tunaikan hak-hak anak tersebut. Antaranya adalah mengakikahkannya, kemudian menamakannya dengan nama yang baik, dan juga sebagaimana yang kita lihat mentarbiah anak tersebut dengan didikan Islami. Kemudian masalah lain adalah kalau anak tersebut kita tidak sembelih akikah pada hari yang ketujuh, terlambat sampai hari ke-8 dan seterusnya, boleh tak kita akikah? Maka jawabnya tidak syak lagi, boleh kita akikah. Kalau sebelum hari ketujuh boleh kita akikah, maka selepas tu lebihlah boleh. Cuma masalahnya apa, mana yang afdal? Adakah kita tunggu sampai hari ke-14, yakni 2 minggu selepas itu, ataupun hari ke-21, iaitu 3 minggu selepas itu? Maka itu adalah satu pandangan ulama berdasarkan sebuah akar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi ulama lain mengatakan bahawa tidak ada dalil sebenarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jika kita terlepas hari yang ketujuh, kita buat hari ke-14 ataupun hari ke-21. Kenapa? Sebab riwayat yang datang daripada Aisyah radhiyallahu anha itu adalah riwayat yang lemah. Jadi ada campuran di dalam riwayat tersebut, yang mana satu kata-kata Aisyah radhiyallahu anha dan mana satu lagi kata-kata perawi lain. Dan perawi di sini adalah Atha seorang ulama. Tetapi kata-kata beliau ini bukan hujah. Jadi pendapat salaf sahaja. Kalau siapa nak amalkan boleh saja, tapi bukan sunnah. Dan dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat, kadang-kadang kita tak mampu nak sembelih pada hari ketujuh pun. Jangan kita nak cerita hari ke-14 ke-21. Sebab mungkin hari ketujuh tu hari kita sibuk, ataupun hari kerja tak sesuai misalnya, atau hari Jumaat, di mana tak sempat kita nak buatkan satu majlis akikah contohnya. Maka dengan itu tidak mengapa kita tangguhkan pada hari Sabtu, di mana orang boleh datang dan sebagainya, ataupun pada hari Ahad, mana orang boleh bantu kita, dan seterusnya. Di mana yang mampu. Jangan kita asalkan yang kita sembelih sebelum hari ketujuh sudah. Sebab Nabi SAW dah syaratkan hari ketujuh. Kemudian sampai bilakah kita boleh sembelih? Adakah akikah untuk anak tersebut? Adakah sampai bila-bila? Sampai umur dia 40 tahun pun diakikahkan? Maka jawabnya, akikah itu adalah untuk anak yang dilahirkan. Yang ini masih dinamakan, kalau anak itu masih dinamakan anak, bukan lagi ya dewasa, orang dewasa, maka boleh kita akikahkan. Itu hujahnya. Jadi kalau anak itu sudah baligh, sudah masuk 15 tahun ataupun telah baligh, maka tidak disyariatkan lagi untuk mengakikahkannya. Apalagi kalau anak tersebut selepas dia baligh diakikahkan untuk dirinya sendiri, jika mak bapaknya tak akikahkan dia. Sebab apa? Sebab akikah ini bukan tanggungjawab anak. Dia dicariatkan atas mak bapak. Pasal dia adalah untuk bapak. Jadi kalau bapak tak akikahkan, anak tak ada disyariatkan untuk mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Baik. Jadi itu hujahnya. Kemudian terdapat riwayat bahawa Nabi SAW telah mengakikahkan untuk dirinya sendiri setelah beliau dewasa. Dan riwayat ini tidak ada asasnya, riwayat yang lemah. Sebenarnya tidak. Nabi SAW ada riwayat bahawa dia telah diakikahkan oleh pakciknya, iaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab walaupun orang kafir, tapi bila dia dapat berita bahawa telah dilahirkan anak saudaranya, iaitu Muhammad, dia rasa gembira dan dia buatkan akikah, kata riwayat tersebut. Dan dia telah membebaskan seorang hamba, iaitu Suwaibah radhiyallahu anha. Yang penting di sini adalah itu tak ada permasalahannya, sebab biasa orang Arab mengakikahkan untuk anak lelaki mereka. Dan telah kita sebutkan untuk anak perempuan, orang Arab tak akikahkan langsung. Okay. Jadi bila datang Islam, anak lelaki pun diakikahkan, anak perempuan juga diakikahkan. Cuma anak lelaki dilebihkan jumlah akikahnya, 2 ekor kambing berbanding dengan anak perempuan 1 ekor kambing sahaja. Kemudian satu lagi perkara, apakah yang afdal untuk kita sembelih dalam masalah akikah ni? Yakni haiwan jenis apa kita sembelih? Maka telah kita katakan yang afdal kita sembelih adalah kambing, bukan lembu. Walaupun lembu lagi besar, walaupun lembu lagi mahal, lagi banyak dagingnya, ataupun disembelihkan unta, walaupun unta tu lebih besar daripada lembu sekalipun. Kenapa? Sebab sunnah adalah Nabi SAW tidak menyembelih melainkan kambing. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis bahawa disembelihkan 2 ekor kambing untuk lelaki, 1 ekor kambing untuk perempuan. Adapun masalah kurban, beza. Masalah kurban adalah kita yang afdal adalah kita menyembelih unta, lagi besar lagi bagus, ataupun lembu, dan bawah dia barulah kambing. Sebab Nabi SAW telah menyembelih kurban dengan unta. Walaupun ada ulama mengatakan yang afdal adalah dengan kambing kibas, sebab Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia nak sembelih anaknya Nabi Ismail, sebab dia telah mendapat mimpi bahawa dia menyembelih anaknya, dia pun mula nak sembelih anaknya, sebab mimpi para anbiya itu adalah wahyu. Maka malaikat datang dan menggantikan anaknya dengan kambing kibas. Wa fadainahu bidhibhin azim, dan kata ulama, dan kami telah menggantikannya, yakni kurban Ismail itu dengan sembelihan yang besar, iaitu kambing kibas. Kambing kibas ini kira kambing lah, biri-biri lah. Tetapi yang benarnya adalah syariat Nabi Muhammad SAW menyukakan kita sembelih unta lebih bagus lagi. Kalau mampu tak ada dapat lembu. Yang ini seekor-seekor, bukan dibahagikan 7. Adapun dalam akikah, kambing sahaja, kambing yang afdal. Dan dalam semua hal ini, tidak kita disyariatkan untuk menyembelih selain daripada 3 jenis haiwan ini, iaitu kambing, lembu ataupun unta. Taruhlah kita ada apa di ternak kuda misalnya, kuda besar-besar pun, kuda boleh buat apa ni, boleh buat race pun, ke race course. Boleh tak kita nak sembelih seekor kuda untuk akikah, sembelih seekor kuda untuk korban? Maka jawabnya, tidak sah. Kita sembelih daging kuda tu kalau nak makan, makanlah. Tapi tak jadi untuk akikah, sebab syariat tak mengambil ataupun tidak membenarkan kuda sebagai apa ni, ataupun haiwan lain selain 3 jenis haiwan yang disebutkan, iaitu bahimatul an'am. So ini semua menunjukkan bahawa ibadat itu taufiqi, mesti kita lihat dalil dan kita ikuti. Bukan apa ni, kita kias dan kita pandai-pandai. Kalau kita lakukan juga tidak sah. Kalau kita ingat lagi bahawa sembelih kurban sebelum solat hari raya, tak sah. Dia jadi apa ni? Jadi kambing biasa je, daging yang dimakan ataupun disedekahkan, tak jadi daging kurban. Dan pembahasan selain ini adalah kalau anak yang dilahirkan itu meninggal dalam perut, apakah diakikahkan ataupun tidak? Maka yang benar dalam hal ini tidak diakikahkan, sebab tidak dilahirkan dalam keadaan dia hidup. Walaupun ada ulama kata dia juga diakikahkan. Dan ada lagi satu keadaan bahawa dia meninggal sebelum dilahirkan dan dia sebenarnya belum ditiupkan roh lagi, maknanya sebelum 4 bulan lagi dah keguguran. Apakah diakikahkan? Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa dalam hal ini tidak diakikahkan, sebab belum jadi anak, belum jadi anak lagi. Akikah itu untuk anak. Kemudian kita pergi pembahasan berikutnya, iaitu berkenaan dengan menamakan anak. Sebab dalam hadis itu Nabi SAW telah mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi tusbahu yawma sabi'ihi wa tusamma wa tuhlaku wa tusamma wa yuhlaku wa yusamma. Jadi setiap anak itu tertahan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Setelah kita bahaskan pada pelajaran lepas tentang mencukur rambut anak tersebut, dan ada yang mengatakan hikmah mencukur rambut anak tersebut adalah untuk apa? Untuk menghilangkan kekotoran dan sebagainya, dan juga untuk supaya diganti, rambut itu akan berganti dengan rambut yang lebih baik lagi. Ya, sebagaimana yang kita lihat apa ni berlaku bila rambut tu dicukur, maka dia akan tumbuh dengan rambut yang lebih baik, lebih cantik. Dan juga sebenarnya dalam syariat disuruh kita timbang rambut tersebut dan kita sedekahkan berat, kita lihat berat timbangan tersebut dan kita keluarkan, kita sedekahkan perak ataupun emas. Jadi sebenarnya dengan perak. Dan telah kita sebutkan bahawa kadang-kadang tak mudah kita nak cukup anak yang baru berumur 7 hari. Susah. Jadi kalau kita tak jumpa orang yang berani nak cukupkan, maka kata ulama tak apa, kita tak cukupkan tak apa, tapi kita sedekahkan atas nama, kita takdirkan sahaja beratnya rambut anak tersebut. Dan sebenarnya nak timbang rambut anak tersebut tu pun susah sekali. Kita pakai weighing machine yang biasa tak boleh. Yang boleh kata mereka adalah yang untuk timbang tepung ke, timbang chemical lah, tu boleh lah. Kalau untuk timbang yang timbang pasar ni semua memang tak boleh timbang, sebab dia halus sekali, sikit saja, berapa gram saja. Jadi hikmahnya adalah untuk kita sedekahkan berat timbangan tersebut dengan kirab. Baik, jadi yang berikutnya adalah tentang menamakan anak. Di dalam kitab mengatakan itu surat 153, nama-nama yang paling disukai. Nama-nama yang paling disukai adalah Abdullah, Abdul Rahman. Dan ini berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Yani ahabbul asma'i ilallah ya Abdullah wa Abdul Rahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah SWT, Abdullah dan Abdul Rahman. Kemudian ulama membahaskan kenapa dua nama ini nama yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kata mereka, sebab nama-nama ini mengandungi penghambaan kepada Allah SWT semata. Terdapat makna tauhid di dalam nama Abdullah, iaitu hamba Allah SWT. Dan juga dalam nama Abdul Rahman, iaitu hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Dan Allah adalah satu nama yang sebagai asal untuk nama-nama Allah SWT. Jadi nama yang menunjuk kepada zat yang disembah, Tuhan yang disembah adalah Allah. Itulah asasnya. Sebab Allah maknanya Al-Ma'luh ataupun yang disembah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah nama Ar-Rahman. Sebab tu kita jumpa nama Ar-Rahman ni dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dalam surah Al-Furqan, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin, sujudlah kepada Tuhan Ar-Rahman, mereka kata, wa man rahman, siapa tu Rahman? Adakah kami akan sujud kepada perintah kamu? Wa zadahum nufura, dan bertambah mereka berjauhan, berpalingan daripada, berpaling daripada daripada agama. Jadi Ar-Rahman itu adalah satu nama yang amat mulia, mulia antara Asmaul Husna. Baik. Dan sebagian ulama telah mengkiaskan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, maka kita hambakan, ini kita abdukan dia dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang husna yang lain, seperti Abdul Rahim, Abdul Razzaq, Abdul Karim, Abdul Aziz dan sebagainya, kerana ia juga mengandungi makna penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah, kerana bila disebutkan oh ni Abdullah, jadi kita tahu dia orang Islam, kita tahu ni orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang Kristian dikata Abdul Masih, iaitu hamba kepada pada Masih, ataupun Abdul Isa, hamba kepada Isa. Jadi inilah nama-nama, nama-nama syirik. Jadi itu tak layak langsung untuk untuk orang-orang Islam. Kemudian nama yang berikutnya adalah nama Hammam dan Harith, itu telah kita sebutkan, kerana ia adalah nama yang paling benar. Ia adalah satu sifat. Hammam maknanya yang dan sentiasa berusaha, dan ini memang sifat, dua sifat yang memang ada pada semua manusia. Dia kalau hidup maknanya dia mesti nak buat sesuatu. Jadi Hammam dia nak buat sesuatu, dia ada keinginan, kehendak, iradah. Dan Al-Harith dia melakukan sesuatu, dia sentiasa berusaha. Tak ada manusia yang hidup dia duduk satu tempat. Baik, jadi dia ada keinginan, jadi itulah nama yang benar, yang paling benar. Tapi tak mana, tak maknanya nama yang paling benar tu nama yang paling, yang paling baik. Jadi kemudian mereka mengatakan boleh kita namakan dengan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail dan sebagainya. Namun telah kita sebutkan terdapat khilaf dalam masalah ini. Ada ulama membolehkan kita namakan anak kita dengan nama Jibril, tapi jangan taruh nama Abdul Jibril lah, ataupun Mikail, ataupun nama Mikail yang ada dalam Al-Quran. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa makruh menamakan anak-anak dengan nama-nama malaikat, sebab nama malaikatlah nama malaikat, jangan dinamakan kepada manusia, takut ni terlampau suci sangat. Jadi yang baiknya adalah jangan namakan dengan nama ni terlampau, adalah jangan namakan dengan nama malaikat kerana khilaf ini. Kemudian dengan nama para nabi, dan itu juga adalah satu sunnah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bila dia dapat seorang anak lelaki, dia namakan anak lelaki tersebut Ibrahim. Ibrahim adalah nama seorang nabi, iaitu Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu adalah sunnah juga pada orang-orang Bani Israel, kerana mereka biasa namakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi. So, Bani Israel yang bernama Harun, seperti dalam kisah Maryam alaihissalam, beliau ini adalah ibu kepada Nabi Isa. Tetapi apabila Nabi bila Maryam alaihissalam melahirkan anaknya Isa dengan tanpa bapa, mereka kata ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, bukanlah ma kanat maka na abu kimra'asaw, bukanlah bapamu itu adalah seorang bapa yang jahat, dan bukanlah ibumu itu seorang pelacur. Tapi bagaimana kamu datang melahirkan anak dengan tanpa bapa? Apakah kamu telah berzina? Buat malu keluarga je, kata orang-orang Yahudi. Dan mereka memanggil Maryam AS dengan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ada orang kata bahawa Maryam AS ini adalah saudara perempuan Harun yang adik kepada ataupun abang kepada Nabi Musa AS. Dan jelas inilah pendapat yang yang salah, sebab jarak masa antara Nabi Isa AS dengan Nabi Musa AS amat jauh sekali, ribuan tahun. Jadi menunjukkan bahawa dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahawa mereka biasa menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di kalangan mereka. Jadi boleh namakan dengan nama para anbiya. Tapi yang penting nama nabi-nabi ini memang betul nama nabi-nabi. Jadi kalau yang was-was ni nama nabi ke bukan, yang kita jumpa dekat kitab Injil misalnya ataupun kitab Taurat, macam-macam nama Israqil lah apalah, maka yang itu baik kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kita hanya terima nama untuk seorang nabi yang datang daripada Al-Quran ataupun yang datang daripada hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana nama Khidir. Khidir kata ulama adalah seorang nabi. Itu pun ada khilaf Khidir nabi ke tidak. Adapun Zulkarnain dia bukan nabi. Dia adalah orang yang soleh. Adapun Luqman, ada tambah dengan Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana ni, Luqman ni juga bukan seorang nabi sebab Nabi SAW kata dia adalah seorang yang soleh, rajulun soleh ataupun hamba Allah SWT yang soleh. Jadi kalau dia nabi, tentu Nabi SAW dah kata dia nabi. Tapi tidak mengapa menamakan dengan nama tersebut kalau pun dia bukan nama nabi, sebab dia lah nama orang-orang soleh. Masalahnya adalah memberi nama dengan nama yang tidak diketahui dia soleh ataupun dia seorang nabi, seperti Toha dan Yasin. Dalam kitab mengatakan boleh namakan anak dengan nama Toha, Yasin ataupun dia seorang kalangan kita sebagai nama untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah katakan sebelum ini bahawa tidak kita jumpa dalil yang sahih yang boleh menenangkan hati bahawa nama Toha dan Yasin ini adalah nama untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak kita jumpa dia dalam satu hadis yang sahih. Yang kita tahu bahawa Toha dan Yasin adalah seperti huruf-huruf yang terputus yang lain pada awal-awal surah dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim, Nun, Qaf dan sebagainya. Mungkin disebabkan wallahu alam, sebahagian orang yang memahami bila mereka baca Toha, sambungannya adalah ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Yani Toha ma anzalna alaikal qur'an, tidaklah kami utus, kami turunkan Quran ke atas engkau wahai Muhammad litashqa, untuk menyusahkan engkau, tetapi illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Quran ini kami turunkan kepada engkau untuk sebagai peringatan untuk orang-orang yang takut. Dia kata mereka Toha, kemudian sambungan maknanya begitu, dia kata Toha itu adalah wahai Muhammad. Jadi mereka pun ambil dalil bahawa Toha itu adalah nama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yasin, kita tahulah mulanya dengan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Quran yang maha mulia, Al-Quranil Hakim, yang maha bijaksana, yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah termasuk orang-orang yang diutuskan, mursalin. Jadi kata mereka, Yasin ni panggilan untuk Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang maha mulia, engkau ni termasuk orang-orang mursalin. Jadi ini sebenarnya adalah pemahaman-pemahaman yang tidak bersandarkan dengan mana-mana riwayat yang sahih. Asalnya dalam bahasa Arab tak ada makna untuk Toha, tidak ada makna untuk Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya. Ia semata-mata adalah huruf-huruf yang terputus-putus. Sebab tu kita baca Alif Lam Ra, kita tak baca Alam. Alif Lam Mim kita baca putus-putus, kita tak baca Alam. Kita tak baca Ham, kita baca Ha dan Mim. Kita baca Ka, Ha, Ya, Ain, Sod, kita tak sambungkan dia. Alif, Lam, Mim, Sod. Jadi menunjukkan dia adalah huruf. Sebab tu dalam hal ini kita tentu pernah dengar hadis Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapat pahala untuk setiap huruf yang dia baca, dan setiap huruf tu digandakan dengan 10 kali ganda sampai ke 700 kali ganda. Nak dengar hadis ni? Hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang masyhur. Kemudian Nabi SAW kata, la aqulu alif lam mim haq, walakin alif haq, wa mimun haq, wa wala munharf wa mim munharf. Tapi alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi orang ulama mengatakan kalau kita baca dalam Quran, setiap huruf itu kita dapat 10 pahala hingga 700 pahala. Setiap huruf maknanya huruflah alif batar. Jadi kalau kita baca min, maknanya min satu huruf nun. Jadi kita baca min je kita dapat 20 huruf paling kurang. Kalau kita baca alif lam mim, kita dapat berapa? Ha, mereka kata kita dapat 30 huruf, 30 pahala. Tapi dalam hal ini sebenarnya, ini sedikit pembahasan terkeluar daripada bab kita. Alif lam mim ini dinamakan 3 huruf. Dan huruf ini sebenarnya, makna definisi untuk huruf ini tak ada dalam zaman Nabi SAW dengan makna abata, ABC lah. Tapi dalam bahasa Arab, huruf ini boleh makna 1, 2, 3 yang huruf ABC, abata. Dan ia juga boleh makna satu kalimat, iaitu satu perkataan. Dan kadang-kadang ia boleh bermakna satu sentence, satu jumlah, satu sentence. Dan ini terdapat dalil-dalilnya, tak sempat kita nak bahaskan pada pada hari ini kerana bukan topik kita. Jadi sebab itu, bila datangnya ilmu nahu, mereka bagi-bagikan kalimat itu kepada kepada isim, kepada fi'il dan kepada huruf. Jadi huruf mereka katakan seperti min, ala, bi, ila, fi dan sebagainya. Itu mereka katakan huruf. Yang lain tu kalau ada nama isim ataupun fi'il. Sebenarnya ini adalah istilah-istilah yang baru. Adapun zaman Quran, zaman hadis tak ada istilah tersebut. Jadi yang benar dalam hal ini, huruf yang disebutkan dalam hadis, setiap huruf kita baca dalam Quran kita dapat 10 pahala, bukan setiap ketul huruf. Bukan ba, si, sa dan sebagainya, tak. Tetapi yang masukkan huruflah satu perkataan, satu perkataan. Setiap perkataan kita baca dalam Quran kita dapat 10. Jadi sebab tu kata mereka, kalau kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bila kita baca alam, dia alif lam mim kan, alam, kita cuma dapat apa? 10 pahala saja. Sebab alam ni dah jadi semua satu satu huruf. Sebab itulah istilahnya huruf dalam bahasa Nabi SAW, satu perkataan. Tapi kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 huruf. Sebab Nabi kata alif lam mim ni terbagi kepada 3 huruf. Itu beza dia. Jadi alam tara kaifa, alam yaj'al kaidahum. Jadi lam tu maknanya, atau alam tu, dia hanyalah satu huruf. Sebab apa? Kalau kita katakan alif lam mim ini, dan kita cuma kita dapat pahala dengan setiap huruf. Alif ada alif, a, lam, fa, alif. Lam ada lam, alif, mim. Dah banyak dah, dah nak mim, mim, ya, mim. Dah 9. Jadi sepatutnya kita dapat 90 pahala ataupun 9 huruf. Tapi Nabi SAW kata alif lam mim 3 huruf, bukan 9. So ini menunjukkan bahawa kita kena perbetulkan sikit pemahaman tentang huruf-huruf ini. Yang penting dekat sini adalah huruf-huruf awal surah ini, Taha, Yasin dan sebagainya, ia adalah dibuka surah-surah ini dengan huruf-huruf tersebut, kata Ibn Qayyim rahimah ta'ala, untuk memberi cabaran, tentangan kepada orang-orang Arab Quraisy yang bangga dengan bahasa mereka, mereka mahir dalam bahasa mereka. Lihat, Quran ini turun dengan huruf-huruf yang kamu pakai, yang kamu gunakan dalam bahasa kamu. Waktu kamu buat syair, waktu kamu berkata-kata, lihat dia dalam bahasa Arab. Datangkanlah sesuatu yang seperti Al-Quran ini. Kamu tidak akan mampu. Sampai hari kiamat pun kamu tidak akan mampu bawakan seperti Al-Quran. Yang kata satu mushaf, 30 juzuk. Jangan kata satu surah. Jangan kata 10 surah ataupun satu surah. Kamu tak akan dapat mengadakan sedikit pun daripada Al-Quran. Jadi itu maksud dia. Jadi ada pun nama Taha, Yasin dan sebagainya, sebagai nama Nabi SAW, telah kita katakan tidak ada dalilnya. Kemudian satu lagi, Ibn Hazm mengatakan mereka sepakat, ini ulama, tidak membolehkan, ini mengharamkan memberi nama yang disembah selain Allah. Yang ini dengan nama selain nama Allah, seperti Abdu Uzza, Abdu Hubal, Abdu Umar, Abdul Ka'bah, Hasya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Uzza tak boleh, sebab apa? Ni hamba Uzza. Uzza itulah patung yang disembah di oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan Uzza ni asalnya seorang yang soleh. Dia pada masa hidupnya dia selalu beri makan kepada orang-orang buat haji. Jadi bila dia meninggal dunia, mereka buat apa ni? Buat patung di kuburnya, mereka sembah kat kubur, mereka berdoa kat kuburnya, akhirnya mereka sembah dia. Yang mereka tawar kelilingnya dan sebagainya. Itu adalah Uzza. Itu adalah Lat . Adapun Uzza lain. Uzza adalah satu pokok yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Lat, Uzza ni semua tak boleh. Abdul Hubal juga adalah patung Abdul Umar, yang ni hamba kepada manusia Umar. Abdul Ka'bah, Ka'bah bukan nama Allah ataupun zat Allah atau sifat Allah. Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasya maknanya selain Abdul Muttalib. Ini ada terjemahan yang salah, melainkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sama juga hamba kepada Muttalib. Apakah Muttalib ini nama Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya bukan. Tak ada dalil bahawa Muttalib adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa asal hukum kita namakan Abdul Muttalib? Jawabnya tak boleh, haram. Ya, ini nama yang nama syirik. Tak maaflah kalau ada orang namanya Abdul Muttalib . Tapi nama ini nama yang diharamkan, sebab Muttalib bukan nama Allah. Dia hamba Muttalib, hamba kepada hamba Allah SWT. Tetapi kenapa Ibn Hazm mengatakan boleh menamakan dengan Abdul Muttalib? Ini pendapat dia, pendapat beliau. Dan terdapat sebuah hadis yang mereka pegang. Hadisnya hadis sahih. Tetapi hadis yang sahih ini tidak sarih, tidak jelas menunjukkan hukumnya. Bahawa Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah seorang nabi dan ini bukan satu pendustaan, dan aku adalah anak Abdul Muttalib. Jadi kata mereka, lihat nama Nabi SAW namakan dia anak kepada Abdul Muttalib. Kalau tak boleh namakan seorang anak itu dengan Abdul Muttalib, tentu Nabi tak kata dia anak Abdul Muttalib. Tapi kata ulama, mereka mengatakan hadis ini sahih tapi tak sahih, tak betul. Hukum dia macam tu. Nabi cuma ceritakan nasab keturunannya, bahawa dia seorang nabi yang tidak didustakan dan tidak berdusta, dan dia di keturunan siapa? Datuknya Abdul Muttalib. Dia Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Jadi dia cuma ceritakan nasab keturunannya. Dan Abdul Muttalib bukan nabi yang namakan datuknya Abdul Muttalib kan? Yang namakan Abdul Muttalib bapa kepada datuk ni. Dan orang semua panggil dia Abdul Muttalib. Jadi dia cuma khabarkan nama tu sebagai nama Abdul Muttalib. Ada pun dalam Islam, maka kita tak boleh namakan seorang itu dengan Abdul Muttalib lagi. Atau Abdul Manaf, sama juga hamba Manaf. Manaf ni bukan nama Tuhan, bukan nama Allah SWT. Tapi ada orang letakkan nama Abdul Manaf juga. Jadi yang benarnya haram namakan anak dengan nama Abdul Muttalib ataupun Abdul Manaf ataupun Abdul apa pun selain daripada kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terdapat nama-nama yang makruh, iaitu Rasulullah SAW melarang memberi nama anak dengan nama-nama Yasar, Rabbah, Nujaih, Aklah. Jadi dalam nota kaki itu menyebutkan makna nama-nama tersebut. Yasar maknanya yang kaya ataupun yang mudah, yang mewah. Rabbah pula nama yang maknanya orang yang sentiasa beruntung. Dan Mujaih adalah orang yang berjaya. Akhlah juga orang yang bahagia dan berjaya. Jadi kenapa nama bagus macam nama dia, makna bagus tak boleh namakan? Tapi tak haram . Makruh. Sebab orang yang bahagia dan berjaya. Jadi kenapa nama hadisnya la tusammi ghulamaka yasaran wala rabahan wala mujaihan wala akhlah. Jangan namakan anakmu dengan yasar, rabah, mujaih dan akhlah. Fa innaka taqul atammahu fala yakunu fa yaqulu la. Kerana sesungguhnya jika engkau menanyakan apakah Rabah ni maujud ataupun Yasar ni, Yasar ada. Misalnya telefon Yasar ada ataupun masuk rumah Yasar ada. Yasar tu maknanya apa? Yang mewah, yang kaya. Jadi kita tak ada pula dalam rumah. Kita kata tak ada Yasar, tak ada. Ini apa maknanya ya? Oh, dalam rumah tu tak ada apa? Tak ada kekayaan, tak ada kemewahan. Kalau kita kata oh Rabah ada, yang beruntung tu ada. Oh, beruntung ni tak ada, dia keluar misalnya. Maknanya keberuntungan tak ada kat dalam rumah tersebut. Jadi akan apa? Maka akan menimbulkan makna yang negatif pula terhadap apa ni, kat dalam tempat tersebut. Jadi nama tersebut bagus, tapi kadang-kadang bila kita gunakan dia boleh dalam keadaan-keadaan tertentu ia boleh memberikan makna apa ni, makna yang berlawanan. Hadis ini riwayatkan Muslim. Tapi jadi kita tidak namakan kan nama-nama seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengazankan di telinga anak yang baru dilahirkan. Dan ini terdapat sebuah hadis bahawa disunahkan mengazan anak yang baru dilahirkan. Kemudian dalam kitab mengatakan telinga kanan azan dan qamat telinga pada telinga sebelah kiri. Hal ini dimaksudkan agar yang pertama sekali didengar adalah nama Allah. Sebab dalam azan itu ada lafaz takbir, ada lafaz tauhid, la ilaha illallah, selawat dan sebagainya. Ada riwayat pula daripada Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi yang mensahihkannya dari Rafi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam azana bis-salati fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha. Artinya aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan solat di telinga Hasan bin Ali waktu Fatimah melahirkannya. Jadi berlaku perkara ini pada hari pertama, yakni dilahirkannya diazankan. Tapi masalahnya hadis ini tak mengatakan ada qomat kat telinga kiri, azan telinga kanan. Hadis ini hadis yang sahih insya-Allah. Jadi boleh kita amalkan. Tetapi tentang mengqomatkan telinga kiri ini ada riwayat berikutnya daripada Ibnu Sunni, diriwayatkan daripada Hasan bin Ali bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu walad fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu ummu sibyan." Siapa yang kedatangan anak laki-laki yang baru lahir, maka hendaklah dia mengazankannya di telinga kanannya dan mengiqamahkannya di telinga kirinya, maka anak itu tidak akan terkena bahaya ummu sibyan. Ummu sibyan tu nama syaitan. Tapi hadis yang kedua ni tidak sahih. Syekh Al-Bani rahimahullah taala telah mengkaji hadis ini dan menilaikan hadis ini sebagai lemah. Jadi kalau lemah tak bolehlah kita amalkan. Jadi kita amalkan apa? Kita azankan saja kat telinga budak tersebut. Bagus dia telinga kanan dan tak payah nak qamatkan. Ini kita lakukan, jangan tunggu sampai 7 hari sejurus dilahirkan. Tapi kadang-kadang doktor ataupun nurse nak basuh ke nak lap apa semua, biarkan dia lap semuanya. Lepas tu ambil kita azankan. Siapa yang azankan? Bapak lah. Jadi bapak kena standby. Bapak tak ada, mak kalau boleh azankan, azankan. Kalau tak ada orang lain. Dan selepas itu apa kita lakukan? Dah kita sebutkan pada minggu lepas, kita ambil kurma, kita gigit-gigit, kita kunyah-kunyah, hancurkan dia dan kita masukkan dalam mulut anak tersebut supaya dia mudah nak menyusukan. Jadi itu antara perkara yang berkaitan dengan akikah dan apa juga yang berkaitan dengan anak yang baru dilahirkan. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.